الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kajian kita sejak malam hari ini hingga besok siang biiznillahi ta'ala akan membahas tema kedua atau topik yang kedua dari dua topik pembahasan kita dalam daurah kali ini. Tema yang kedua itu adalah menyingkap beberapa tabir syubhat atau kalau dalam bahasa Arabnya diistilahkan dengan kasyfus syubhat. Pelajaran seperti ini atau pembahasan dengan tema kasyfus syubhat, menguak tabir syubhat, menyibak tabir syubhat yang membuat kebingungan kaum muslimin, membuat kerancuan berpikir umat Islam, adalah bagian dari cara dan metode salaf di dalam membersihkan ilmu agama dari berbagai perkara yang mengotorinya. Ketika sebuah kebatilan datang atau muncul dengan pakaian kebatilan secara terang-terangan, maka yang seperti ini mudah bagi umat dengan pertolongan Allah untuk menolak kebatilan tersebut, menjauhinya dan mengingatkan umat darinya. Namun ketika sebuah kebatilan datang atau muncul dalam keadaan sudah berpakaian dengan pakaian luar yang nampak al-haq, telah dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang membuat kabur, menjadikannya samar di hadapan umat, maka jenis yang seperti ini sedikit sekali dari umat Islam ini yang bisa mendeteksi bahwa itu adalah sebuah kebatilan. Sedikit dari umat ini yang bisa mengantisipasi untuk kemudian menyelamatkan atau menempuh jalan yang menyelamatkan dirinya, menyelamatkan akidahnya. Ma'rifatus syubhat, pengetahuan tentang syubhat, disertai dengan pengetahuan al-haq dalam perkara tersebut dan penjelasan ahlul haq tentang hakikat sebenarnya permasalahan tersebut merupakan perkara yang sangat penting. Barakallahu fikum. Telah muncul di tengah umat ini dan akan terus muncul orang-orang yang kebiasaannya manhajnya selalu mencari dalil-dalil yang syubhat. Ketahuilah bahwasanya dalil-dalil syar'i terbagi menjadi dua. Baik itu dalil Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, ataupun dalil-dalil sunnah. Bahkan termasuk pula di dalamnya perkataan dan fatwa ulama. Terbagi menjadi dua. Yang pertama diberi nama dengan dalil-dalil yang muhkam. Yang kedua diberi nama dengan dalil-dalil yang mutasyabih. Tidak semua orang yang berdalil dengan dalil Al-Quran bahwa dengan itu dia telah berpegang teguh dengan kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran tentang dua jenis manusia ini. Dan dua jenis dalil. Di dalam surat Ali Imran. Ketika Allah menyebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah membagi ayat-ayat Al-Quran itu dalam dua bagian. Allah mengatakan minhu ayatun muhkamat. Sungguh telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran ini. Kemudian Allah rinci. Minhu diantara Al-Quran itu, diantara ayat-ayat Al-Quran, ayatun muhkamat. Dalil-dalil atau ayat-ayat yang statusnya muhkam. Nanti kita akan jelaskan apa itu muhkam dan apa itu mutasyabih. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat yang statusnya muhkam itulah landasan pokok, rujukan utama ya, dan di dalam beramal, di dalam berdalil, di dalam berakidah dan seterusnya. Hunna ummul kitab. Apa yang diberi nama dengan Ummul Kitab? Yaitu ayat yang muhkamat. Induk dari berbagai dalil. Tempat kembalinya berbagai dalil. Kepada ayat-ayat atau dalil-dalil yang bersifat apa? Muhkam. Wa ukharu mutasyabihat. Dan di sana ayat-ayat lainnya yang statusnya mutasyabihat. Padahal ayat Al-Quran. Tapi Allah sebut juga sebagiannya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian Allah menyebutkan jenis hamba-hambanya. Di dalam menyikapi dua jenis dalil ini tadi. Hamba-hamba Allah ini terpecah menjadi dua. Di dalam menyikapi dalil-dalil tersebut, ayat-ayat tersebut. Yang pertama Allah sebutkan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Kata Allah, sementara orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit penyimpangan, zaig, ada kesesatan, maka dia akan mengikuti, berpegang, berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabih. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ fayattabi'un, perhatikan fayattabi'un, Allah sebutkan mereka melakukan ittiba', Tetapi itibaknya terhadap apa? Berpegangnya dengan apa? Matasyabaha minhu. Dalil-dalil yang mutasyabih dari dalil-dalil Al-Quran. Nah. Barakallahu fikum. Kenapa mereka melakukan itu? Yattabi'un ma tasyabaha minhu. Melakukan ittiba' terhadap ayat-ayat yang mutasyabih, yang mengandung syubhat. Barakallahu fikum. Ibtigha'a al-fitnah. Karena mereka menginginkan terjadinya fitnah, terjadinya kesesatan di tengah umat. Umat diharapkan mengikuti hawa nafsu dan logika dia, menginginkan agar umat mengikuti bid'ah dan dhalalah yang dia munculkan. Maka berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabihah. Bukankah Allah mengatakan demikian? Bukankah di dalam surat ini Allah mengatakan demikian? Nah, subhanallah. Ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan. Kalau ini terjadi pada Al-Quran, juga terjadi pada hadis. Terjadi juga pada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis-hadis yang mutasyabihah, ada hadis-hadis yang muhkamah. Barakallahu fikum. Itu jenis pertama dari orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit penyimpangan, kecenderungan kepada bid'ah, kecenderungan kepada kesesatan, menginginkan fitnah menimpa umat. Ya tentu kalau ditanya apa kamu ingin fitnah? Oh, enggak. Tapi dia menginginkan tersebarnya logika dia, ro'yu dia diikuti, dipanuti oleh umat. Walaupun umat meninggalkan al-haq, menyelisihi al-haq. Wabtigha'a ta'wilih. Alasan kedua, mereka mencari-cari menginginkan kesempatan ta'wil terhadap ayat-ayat yang mutasyabihah itu tadi. Ta'wil, peletakan makna bukan pada tempatnya. Penempatan kesimpulan hukum bukan pada tempatnya. Nah, ini jenis pertama hamba-hamba Allah di dalam menyikapi ayat-ayat ini tadi. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Disebutkan وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Orang-orang yang ar-rasikhun, yang kokoh keilmuannya, mantap dalam keilmuannya, luas dalam keilmuannya, mengetahui jenis-jenis dalil, dalil ini kapan dijadikan sebagai dasar, kapan tidak. Nah, dia tahu latar belakang munculnya dalil ini. Yang seperti ini, orang-orang yang kokoh seperti ini, dia tidak goyah dengan sebab syubhat-syubhat tersebut. Mereka mengatakan kami beriman dengan ayat-ayat itu semuanya. Mengamalkannya dengan tepat, mengimaninya sesuai yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini sebagai bentuk ujian dari Allah. Kenapa Allah menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagiannya mutasyabih, sebagiannya muhkam. Di antara hikmahnya adalah terjadinya perbedaan derajat dan tingkatan hamba-hamba Allah. Siapa di antara mereka dari ahlul ittiba yang benar, yang berilmu, tentu berbeda tingkatannya dengan yang tidak berilmu. Orang-orang yang mengerti tentang rincian ayat-ayat ini dan kapan peletakan pendalilannya dibandingkan orang yang kedua yang tidak mengerti peletakan dalil-dalil ayat tersebut, tidak bisa mengetahui kesimpulan-kesimpulan hukum yang ada pada ayat-ayat tersebut, tidak sama dengan orang-orang yang mengerti turukul istimbat wa turukul ijtihad, mengerti jalan-jalan dan tata cara mengambil kesimpulan hukum atau istimbat. Beda tentunya. Yang Allah katakan dalam ayat yang lainnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguh pasti Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian sekian derajat. Hal yastawi alladhina la ya'lamun, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama dan sederajat antara orang-orang yang berilmu tentang syariat ini, mengerti mana dalil-dalil yang mutasyabih, mana yang muhkam, cara mengembalikan yang mutasyabih ini kepada yang muhkam, bagaimana kesimpulan hukum apa yang bisa dikeluarkan dari dalil ini tadi, sebuah peristiwa, sebuah realita terjadi, ini diletakkan untuk dalil yang mana? Enggak sama tentunya antara orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ini diantara hikmah adanya ayat-ayat yang Allah sebutkan, minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim, langsung terbelah hamba-hamba Allah. Ini fungsi juga terpisahnya ahlul fitan dengan ahlul haq. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, menyombongkan diri dengan logikanya, dengan orang-orang yang tawadhu terhadap dalil-dalil, terhadap al-haq, walaupun itu bertentangan dengan hawa nafsunya dan logikanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan alhamdulillah, di tengah-tengah syubhat dan ahlu syubhat yang berusaha menyamarkan urusan agama, membikin samar dan rancu berbagai perkara iman dan pokok-pokok keimanan, membikin samar dan rancu perkara akidah dan pokok-pokok akidah atau ibadah dan hukum-hukum muamalah di tengah umat ini, di saat bermunculan ahlu syubhat tersebut, Allah juga melahirkan ahlul haq dari ar-rasikhun, orang-orang yang kokoh keilmuannya. Rasulullah menyatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum ila an ya'tiya amrullah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa akan muncul, kata Rasulullah, pasti terus senantiasa muncul. Berapa jumlahnya? Berbeda dari satu zaman ke zaman, berbeda dari satu negeri ke negeri, tetapi tidak akan pernah kosong bumi ini dari at-ta'ifah al-mansurah. Senantiasa, kata Rasulullah, akan muncul sekelompok orang dari umatku, zahirina 'alal haq, mereka nampak, terlihat, terdengar menang di atas kebenaran. La yadhurruhum, tidak akan mampu merugikan mereka, menipu daya mereka, mencelakakan mereka, siapa saja yang tidak mau menolong mereka atau siapa saja yang menyelisihin mereka. siapa saja yang menyelisihi mereka dari selain mereka, dari pihak-pihak yang jelas imma kufar, kaum kafir, atau dari kalangan munafikin dan ahlul bid'ah yang jelas-jelas tidak menamakan dirinya sebagai ahli sunnah atau tidak pernah mencoba memakai pakaian ahli sunnah. Sehingga nampak memang Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij dan seterusnya. Dan tidak pula mampu merugikan mereka, membuat hilangnya ilmu mereka, menjadikan padamnya al-haq, cahaya al-haq yang ada pada mereka, barang siapa yang tidak mau memperkuat barisan mereka, tidak mau menolong mereka. Nah, terkhusus dari kalangan pihak-pihak yang memakai baju ahli sunnah, tetapi justru menggembosi dari dalam, membuat lemah barisan ahli sunnah. Kata Rasulullah, tidak akan mampu merugikan mereka, At-Ta'if al-Mansur. Ini terus dari zaman ke zaman muncul. Tentunya Ta'if al-Mansurah ini dipimpin secara langsung oleh para ulama ar-rasikhun. Ulama-ulama yang kokoh keilmuannya. Tidak mudah terombang-ambingkan oleh keadaan. Tidak mudah terombang-ambingkan oleh syubhat. Tidak mudah terombang-ambingkan oleh tipu daya dan makar ahlul batil. Banyak. Tidak sedikit orang yang menguasai beberapa disiplin ilmu. Ya. Tapi dia enggak kokoh. Sedikit badai syubhat menimpanya, jatuh dia. Nah, karena dia tidak rasikh. Tidak kokoh kuda-kudanya dalam keilmuan. Gampang roboh dia. Kenapa dia tidak rasikh? Tidak kokoh posisinya. Dikarenakan dia tidak memiliki bekal pengetahuan tentang syubhat. Bagaimana ulama menjelaskan? Bagaimana ulama merinci? Nah, enggak punya bekal itu. Sementara sahabat Hudzaifah ibnul Yaman sengaja mengkhususkan dirinya. Fakultas khusus, spesialis dalam bidang syubhat dan fitan. Beliau mengatakan, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan. Tentang perkara-perkara ibadah, ya, hal-hal yang baik, yang tidak mengandung syubhat. Tapi kata Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Dahulu aku sering bertanya kepada Rasul tentang kejelekan-kejelekan, fitnah-fitnah, syubhat-syubhat yang akan menimpa umat ini. Bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, bagaimana jalan keluarnya. Apakah Nabi alaihi salatu wasalam menghalangi keinginan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman dan mengatakan misalkan, wahai Hudzaifah, kamu ini tanyanya tentang fitnah aja. Ya. Jangan tanya ini, sibukkan dirimu dengan ilmu. Ya. Ini lagi tanya, enggak pernah Nabi begitu. Tanya, Hudzaifah tanya tentang syar, dijawab oleh Nabi. Enggak dijawab global-global, rinci oleh Rasul. Ya. Barakallahu fikum. Nah, dan hadis ini berlanjut. Kemudian Rasulullah menyebutkan syar yang akan terjadi. Begitu Rasulullah menyebut, Mu'ad al-sahabat Hudzaifah merinci lagi. Apa demikian ya Rasulullah? Kalau begini bagaimana ya Rasulullah? Apakah mereka begini ya Rasulullah? Dijawab. Setiap pertanyaan, dijawab. Tidak Rasulullah, sudah-sudah jangan kamu habiskan waktumu untuk ini. Sibukkan dengan ibadah. Tidak demikian. Dan sahabat Hudzaifah melanjutkan kiprah ini kepada umat. Mengajarkan kepada umat apa yang beliau dapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kasyfus syubuhat ini bagian daripada tariqatus salaf. Sangat penting kita dalam beberapa kesempatan thalabul ilmi menjadikan sebagian waktu kita dari sekian waktu yang lainnya untuk mempelajari ini. Jangan ada yang mengatakan bahwa kasyfus syubhat itu bukan ilmu. Rudud terhadap syubhat bukan bagian daripada ilmu, sehingga ketika ada orang belajar tentang rudud, tentang bagaimana bantahan-bantahan terhadap ahlul batil dan syubhat-syubhat mereka, dikatakan sibukkan dengan ilmu ya akhi, jangan sibukkan dengan ini. Ini menunjukkan dia adalah jahil. Ketahuilah bahwasanya bab tentang bantahan terhadap ahlul batil dan syubhat-syubhat mereka itu bagian daripada ilmu. Bagian daripada ilmu. Jadi jangan dipisahkan. Nah, sekarang ada pihak-pihak yang berusaha memisahkan bahwa seolah-olah kajian ilmu, pelajaran yang menjelaskan tentang bantahan terhadap ahlul bid'ah dan syubhat mereka itu bagian tersendiri, sementara ilmu bagian tersendiri. Ini batil, hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Coba kita ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi dan dihasankan oleh para ulama kita al-muhaddithun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yahmilu, perhatikan, hadzal ilma akan membawa panji ilmu ini, disebut ilmu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan tahu rincian yang dimaksud dengan ilmu itu apa. Bahkan kriteria terpenting terkait dengan ilmu itu yang mana. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin, dari setiap generasi, uduluhu, orang-orang yang mendapatkan predikat al-udul. Siapa al-udul? Al-udul itu orang-orang yang berilmu dan mengemban amanah. Berilmu, dia mengemban amanah pendidikan, pembinaan ya, terhadap umat. Pembinaan akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, imannya, dibina. Ada yang mengotorinya, ada yang mencoba merusaknya, dijaga, ditepis, dibantah, dan seterusnya. Lanjutan dari hadis ini, Rasulullah menyatakan, menjelaskan apa sih tugas yang orang-orang yang Rasulullah sebutkan dengan al-udul itu tadi. Pada setiap generasi tidak akan berhenti. Tidak akan pernah kosong satu generasi dari al-udul. Enggak akan pernah kosong. Walaupun jumlahnya kadang bertambah, kadang berkurang. Di abad yang ini jumlahnya banyak, di abad yang berikutnya berkurang. Tapi tidak pernah kosong zaman dari al-udul itu tadi. Apa tugas al-udul? Oh, mereka menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran bagus. Mereka huffadzul Quran. Ya. Oh, mereka orang-orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah penting. Nah. Oh, orang-orang yang zuhud. Zuhud itu dihimbau dalam syariat. Nah. Oh, mereka adalah mujahidin yang berjuang dengan pedang-pedangnya. Membela agama Allah. Jihad itu bagian daripada syariat Islam. Dan amalan mulia. Tapi apa yang disebut oleh Nabi? Qala yanfuna anhu tahrifa al-ghalin. Dua. Wantihalal mubtilin. Tiga. Wa ta'wilal jahilin. Tugas mereka yang disebut oleh Nabi sebagai sifat al-udul adalah membersihkan dari ilmu tadi, ilmu din, berbagai tahrif, penyimpangan, upaya menyelewengkan makna dan kesimpulan hukum dalam perkara agama ini. Yang dilakukan oleh al-ghalin, orang-orang yang ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ya. Barakallahu fikum. Ekstrim kanan dari kalangan orang-orang yang bersifat keras di dalam menjalani agama sampai melampaui batasnya, atau yang ekstrim kiri dari orang-orang yang suka meremehkan, melecehkan syariat Islam, sunnah Rasul, melecehkan tauhid dan seterusnya. Ini tugasnya setiap muncul tahrif al-ghalin, upaya penyelewengan makna yang dilakukan oleh al-ghalin, orang-orang yang ghulu itu tadi, tampil al-udul. Menyatakan kepada umat, hati-hati, ini batil. Bentuk batilnya karena ini. Dalil yang mereka gunakan ini bukan pada tempatnya. Karena Allah dalam ayat lain mengatakan demikian. Karena hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Fulan mengatakan demikian. Baru umat sadar, oh iya, ternyata ayat yang mereka sebutkan itu tadi bukan pada tempatnya. Muncul al-udul, tampil. Nah, membersihkan dari ilmu agama, baik dalam bidang tauhid, syubhat-syubhat di bidang tauhid, atau dalam perkara keimanan, atau dalam perkara akidah, atau dalam perkara manhaj, dakwah, ibadah, muamalah dan yang lainnya. Tampil al-udul. Nah, tidak tinggal diam. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Rasulullah melanjutkan sifat al-udul, pembawa panji ilmu. Yang dengan ini kita tahu bahwa membantah dan membongkar syubhat dan tahrif ahlul batil bagian daripada ilmu. Bahkan Rasulullah menjadikan sebagai alamat al-udul tadi. Dia disebutkan, mereka adalah orang-orang yang mengajarkan fikih, orang-orang yang mengajarkan akhlak, yang dua-duanya penting, fikih, akhlak itu penting. Dan mereka juga yang mengajarkan itu orang-orang mulia. Tetapi siapa yang dipuji oleh Nabi dan dikatakan sebagai pembawa panji bendera ilmu? Nah, yang diberi julukan dengan uduluhu itu tadi. Tugas pertamanya itu tadi. Yang kedua, membersihkan dari agama ini. Naam, intihalil mubtilin, tipu daya ahlul batil. Tipu dayanya. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga, membersihkan dari ilmu agama ini takwil yang dilakukan oleh al-jahilin, orang-orang jahil. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Lah, tugas yang seperti ini ternyata oleh Rasulullah dipuji. Yang tidak akan pernah kosong satu generasi pun dari jenis manusia ini tadi. Tapi muncul di zaman ini pihak-pihak yang menggembosi. Ya. Tugas al-udul dan mengambil manfaat ilmu serta fatwa dari al-udul dengan berbagai bentuk penggembosan. Luar biasa dahsyat ya. Luar biasa dahsyat. Ketika para penggembos, para mukhadzilun, ya, yang Rasulullah mengatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq, la yadhurruhum man khadalahum. Perhatikan kalimat hadis ini, la yadhurruhum man khadalahum. Tidak akan merugikan mereka, ta'ifah mansurah ini yang tampil terus di atas al-haq, membela al-haq, menyampaikan al-haq. Membersihkan dari al-haq ini berbagai bentuk tipu daya dan penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menggembosi kiprah mereka, menggembosi perjuangannya. Tidak akan merugikan, kata Rasulullah. Tetap akan eksis. Barakallahu fikum. muncul di zaman ini pihak-pihak yang terus menggembosi. Di antara syubhat, kita akan mulai memasuki beberapa syubhat tersebut. Dan ini kemungkinannya dalam kajian kita mulai malam hari ini hingga insya Allah besok, mungkin tentunya kita gak bisa membahas banyak sekali tentang syubhat-syubhat yang ada, tetapi beberapa saja. Saya akan memilihkan beberapa bentuk syubhat di bidang yang berbeda-beda. Nah, barakallahu fikum. Semoga itu bisa menjadikan manfaat buat saya dan antum semuanya. Di antara syubhat al-mukhadzilun atau syubhat al-mukhadzilin, syubhatnya orang-orang yang suka menggembosi perjuangan pembelaan terhadap al-haq dan jihad menghadapi ahlul batil, ya, menghadapi ahlul bid'ah, ini beragam bentuknya. Syubhatnya beragam dan cara penyampaiannya juga berwarna-warni. Pelakunya bergantian. Sudah berhasil ditumpas yang pertama, muncul yang berikutnya dengan wajah baru, dengan pakaian baru, slogan yang sulit umat ini untuk membedakan yang ini dengan yang sebelumnya. Nah, di antara para mukhadzilun di masa ini yang menggembosi kiprah para al-udul tersebut di dalam membersihkan dari ilmu agama ini berbagai hal yang mengotorinya adalah syubhat yang mengatakan la naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan li ikhtilafina bainana. Naam, sababan lil ikhtilafi bainana. Jangan sampai perbedaan kita menilai orang di luar kita menjadi sebab perselisihan internal kita. Indah ya kalau secara logika kok bagus gitu ya. Seolah-olah ini kata yang penuh dengan nasihat, slogan mengajak kepada persatuan. Nah, barakallahu fikum. Pada prakteknya, kalimat ini mengandung pembelaan dan perlindungan kepada ahlul bid'ah. Nah, ketika muncul para ulama yang mentahdir beberapa ahlul bid'ah di zaman ini, dari orang-orang yang memiliki paham menyimpang, baik itu paham khawarij ataupun yang lainnya, ada beberapa pihak yang gak terima sebenarnya dengan peringatan dan tahdir ulama tersebut. Nah, muncul misalnya seorang tokoh di negeri nun jauh di sana yang bernama Muhammad Hassan di negeri Mesir. Agak jauh lagi sedikit, tokoh berikutnya bernama atau dikenal dengan sebutan Al-Mighrawi. Dua orang ini berpakaian dengan pakaian salafi, dalam pembicaraannya sering menyebutkan nama ulama-ulama ahli sunnah. Nah, sehingga orang tahunya, menilainya dia sebagai ahli sunnah. Namun ternyata dalam beberapa ungkapan dan ucapan dia, dia adalah seorang diketahui dia adalah seorang yang berpaham khawarij, yang mengkafirkan kaum muslimin atau pemerintah-pemerintah muslimin, yang memprovokasi umat untuk melakukan penentangan kepada waliul amr. Nah, maka muncullah tahdzir dari ulama kita, Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, muncul juga dari Syekh Ahmad bin Yahya al-Najmi yang sudah wafat, muncul juga dari Syekh Na'ubaid al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Nah, maka di saat tahdzir ini banyak diikuti oleh salafiyin, diamalkan oleh mereka. Mulai salafiyin mengetahui bahwa dua tokoh ini adalah orang berpaham takfir, berpaham pengkafiran terhadap umat Islam. Mulai ditinggalkan pelajaran-pelajarannya, kajian-kajiannya. Umat mulai mengingatkan tentang bahaya keduanya melalui berbagai media, menukilkan fatwa ulama. Menukilkan fatwa ulama. Maka di sana muncul orang-orang yang membela kebatilan dan pelaku kebatilan ini. Dari zaman dahulu, ketika muncul kebatilan, akan didapati di sana pengikut kebatilan dan pembelanya. Dan ketika muncul al-haq, ada orang-orang yang ikut al-haq dan membela al-haq. Sejak zaman dahulu. Nah, barakallahu fikum. Umat mesti terpecah. Ketika muncul suatu perkara, ada yang mendukung dan ada yang menolak. Sejak zaman dahulu. Kita ingat peristiwa di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, Qarun. Ketika Allah memberitakan bahwa Qarun fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun keluar tampil di hadapan kaumnya dengan berbagai perhiasan kekayaan yang dia miliki, pamer kekayaan di tengah umat. Ya, tentunya pada waktu itu sangat manual, sangat sederhana gitu ya. Kalau zaman sekarang kan untuk memamerkan keberhasilan, kemudian kekayaannya dan kekuatannya, banyak media kalau sekarang. Kalau dulu manual masih. Dia tampil. Nah, ya. Kemudian masyarakat melihat keadaan ini. Kemudian Allah memberitakan tentang kondisi umat menyikapi fenomena ini. Maka berkatalah orang-orang yang ambisinya, keinginannya, harapannya adalah perkara dunia. Satu jenis manusia. Apa kata mereka? Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Kalau seandainya kami juga mendapatkan keberhasilan seperti yang didapatkan oleh Qarun. Innahu lahadzun, na'am, ya innahu lahadzun 'adzim. Sesungguhnya itu sebuah keberhasilan yang besar. Nasib yang sangat baik. Satu kelompok menyikapi fenomena yang terjadi pada saat itu. Fitnah yang menimpa umat. Nah, kelompok kedua, وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. Berkatalah orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu, yang dengannya dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, tidak mudah tertipu oleh tipu daya ahlul batil. Qarun menampilkan itu ingin merekrut bukan sekedar menampilkan, tapi ingin merekrut kaumnya agar mengikuti akidah dia, mengikuti kekufurannya. Dengan berharap-harap dunia yang ada pada Qarun. Tapi kata Allah, berkatalah orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu. Apa sikap orang-orang yang berilmu? Wailakum, celaka kalian. Kalian tertipu dengan syubhatnya Qarun. Wailakum, thawabullah, ganjaran Allah yang Allah siapkan itu jauh-jauh lebih baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Terpecah umat. Barakallahu fikum. Ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat pun terpecah antara ayah dengan anak, antara kakak dengan adik, dengan seorang dengan saudara misalnya atau sepupunya, dia dengan kabilahnya, terpecah. Ada yang mengatakan barakallahu fikum, kami tetap bersama cara beragama dan beribadah nenek moyang kami. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sekelompok orang mengatakan demikian. Apa ini? Pemecah belah ini. Membuat kita berselisih ini, Muhammad ini. Muncul sekelompok orang yang berikutnya. Semisal Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, Bilal bin Abi Rabah, Ammar bin Yasir, kemudian Umar bin Al-Khattab dan yang lainnya. Beriman dan menyatakan bersama Islam, meninggalkan ritual dan kebiasaan ibadah nenek moyangnya. Sampai terjadi jihad dan seterusnya. Demikian dari zaman ke zaman. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin azzani Allah iyakum, ketahuilah bahwa di zaman ini pun demikian. Ketika munculnya ahlul bid'ah yang berpakaian dengan pakaian ahli sunnah, bid'ah itu menjadi samar kepada kebanyakan orang. Ternyata kaidah yang tadi disebutkan, bahwa kita jangan berselisih, ya, disebabkan perbedaan pandang kita menilai seseorang. Jangan. Apa demikian? Al-Quran mengajarkan. Apakah demikian? Sunnah mengajarkan kita dan mendidik kita. Apakah demikian? Para sahabat dan salafus saleh mendidik umat ini? Jawabannya tidak. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang orang yang berkawan dengan ahlul bid'ah, berjalan dengannya, apa kata Imam Ahmad? Ketika ditanya tentang orang yang seperti itu, beliau menjawab, jelaskan kepada dia bahwa teman dia berkawan dan berjalan itu adalah seorang ahlul bid'ah. Kalau dia mau menerima itu, maka itu yang diharapkan. Kalau tidak, maka golongkan dia bersama dengan ahlul bidah. Lepas lagi satu. Barakallahu fikum. Yang semisal ini dari salafus saleh banyak sekali. Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya dengan pertanyaan yang sama seperti itu. Jawabannya sama seperti jawaban Al-Imam Ahmad rahimahullah tentang orang yang membela ahlul bidah. Kata Syekh Abdul Aziz Ibn Bas, maka dia bagian daripada ahlul bid'ah. Harus ditahdir. Secara otomatis ketika ditahdir, lepas lagi satu orang. Dan dia bukan orang pertama yang lepas dari al-haq, dan bukan pula orang terakhir dalam perjalanan sejarah umat manusia ini. Akan terus ada muncul yang berguguran. Nah, terus begitu. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Menjawab syubhat ini pula, Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah mengatakan, kata Syekh, "Adhunnu anna akhana," ucapan ini diucapkan oleh ucapan yang tadi, bahwa janganlah perbedaan pandang kita tentang orang lain menjadi sebab perselisihan internal di antara kita. Ini adalah ucapan Ali bin Hasan Al-Halabi. Maka Syekh menyatakan, "Adhunnu anna akhana Aliyan yushiru ila ma yajri fis saha minal kalam ala ba'dil ashkhas." Saya mengira bahwa ucapan Ali Hasan Al-Halabi ini mengisyaratkan kepada apa yang terjadi di medan dakwah ini tentang adanya tahdzir, peringatan terhadap beberapa pihak. Wahahuna labudda min bayani umur. Di sini mengharuskan adanya penjelasan tentang beberapa perkara. Al-amrul awwal, perkara yang pertama, annal ikhtilafa fil ashkhas min haythul jarhi wat ta'dil qadimun. Bahwa terjadinya perbedaan pandang, kata Syekh, terhadap beberapa pihak, apakah dari sisi jarh ataupun ta'dilnya, apakah orang ini pantas ditahdir ataukah tidak, ini perkara yang sudah lama terjadi, bukan hal yang baru. Syekh mengingatkan kita kepada salaf. Kita akan dikembalikan oleh Syekh kepada salaf, sehingga jangan ada yang mengira bahwa ini perkara baru muncul di zaman kita, bahwa di zaman salaf gak ada yang seperti ini. Gak ada perselisihan di dalam menilai dan mentahdir seseorang. Kata Syekh, perbedaan pandang seperti ini sudah terjadi sejak dulu, bukan perkara yang baru. Maksudnya apa? Kalau ini bukan perkara baru, munculnya bukan hanya di zaman kita, telah terjadi sejak dulu, maka hendaknya kita mengikuti jejak orang-orang yang telah lalu itu di dalam menyikapi perkara ini. Mengikuti jejak para ulama terdahulu di dalam menyikapi permasalahan seperti ini. Ini maksud beliau. Jangan kemudian kita kehilangan kendali, seolah-olah generasi kita ini tidak ada mata rantainya dengan generasi terdahulu. Beliau melanjutkan, walaysa huwa walidu hadzal asr. Ini bukan perkara yang baru dilahirkan di zaman ini. Bal mundu urifa hadzal ilm, ilmul jarhi wat ta'dil, wal a'immatu yakhtalifuna fi ashkhasin min haythu jarhihim wa ta'dilihim. Kata beliau hafizahullah ta'ala, bahkan perkara ini atau ilmu ini yang dikenal dengan ilmu jarh dan ta'dil, ya, jarh itu mengkritisi, mentahdir, mengingatkan umat dari bahayanya, ta'dil itu merekomendasi, mentazkiyah, memuji, ya, ilmu ini kata beliau sejak zaman dahulu sudah diketahui, dan para ulama terjadi perbedaan pandang terhadap beberapa pihak. Terjadi perbedaan pandang terhadap beberapa tokoh. Apakah jarah ataukah ta'dil? Apakah ditahdir ataukah sebagiannya memuji atau menganggapnya, merekomendasinya? Wal mu'awwal alaihi fi hadzal amr ad-dalil. Perhatikan, yang dijadikan rujukan dalam perkara ini adalah dalil. Bukan kemudian sudahlah, khilaf itu jangan menjadikan kita berpisah, jangan kita menjadikan kita ini berpecah belah. Khilafnya ulama ini biarkan sudahlah. Nah, Syekh menjawab tidak demikian. Dalam perkara ini rujukannya dan timbangannya adalah ad-dalil. Nah, wa minal adillah allati turajjihu ahadal qawlain, dan di antara dalil yang menguatkan salah satu pendapat tersebut, kemudian beliau akan menyebutkan di sini. Nah, perlu diketahui Bahkan perbedaan ulama terdahulu di dalam menilai seseorang atau menilai seseorang tokoh itu didokumentasikan oleh beberapa ulama. Didokumentasikan, dijaga, dicatat dalam satu karya khusus tersendiri. Antara lain adalah sebuah karya yang ditulis oleh Ibnu Syahin, salah seorang ulama hadis, menulis sebuah kitab yang berjudul Dzikru man ikhtalafa au na'am man ikhtalafa al-ulama wan-nuqat al-hadith fihi. Dzikru man ikhtalafa al-ulama wan-nuqadul hadith fihi. Khusus kitab ini menyebutkan, kata beliau, temanya itu tentang pihak-pihak atau tokoh-tokoh yang para ulama dan para pengkritisi hadis berbeda pendapat tentangnya. Ada buku khusus Al-Majruhin di Ibnu Hibban. Kitab khusus karya Ibnu Hibban, para perawi hadis yang memang sudah ditahdir, tidak boleh diterima periwayatannya atau dinyatakan lemah oleh para muhadditsin. Diberi judul kitabnya itu dengan Al-Majruhin. Para tokoh-tokoh yang terkenai al-jarah, terkenai tahdir, dikritisi. Ini Al-Majruhin. Nah, kalau yang ditulis oleh Ibnu Syahin berbeda. Dzikru man ikhtalafal ulama wa nuqadul hadith fihi. Penyebutan beberapa tokoh, kumpulan nama-nama tokoh yang para ulama dan ahli kritisi hadis berbeda pendapat tentangnya. Nah, Al-Imam Syu'bah mengatakan begini, Al-Imam Ahmad mengatakan begini tentang orang itu. Ya. Al-Imam Ibnu Ma'in menyatakan begini, Ibnu al-Madini menyatakan begini, Syu'bah menyatakan begini, muncul ulama lain, Abdurrahman bin Mahdi, Sufyan al-Thawri mengatakan orang ini begini. Apa kemudian ulama mengatakan, ulama hadis, ya sudahlah, tokoh-tokoh ini enggak usah mempengaruhi kita. Ya ini kita biarkan aja. Enggak. Ulama menyikapinya dengan ilmiah. Nah, itu yang kemungkinan semoga nanti bisa kita bahas, bagaimana sih metode-metode ilmiah menyikapi adanya perbedaan ini. Saya sengaja mengangkat ini, kemarin dulu muncul sebuah pertanyaan dari negeri Belanda. Ya. Yang kemudian kami kirimkan kepada ulama di Madinah. Nah, pertanyaan itu. Karena yang pantas ditanya adalah memang mereka, para ulama. Tentang misalkan perbedaan ulama menilai Ali Hasan al-Halabi mirip dengan ini pertanyaan lain di dalam menyikapi Jamiyat Ihya At-Turats. Ada sebagian ulama yang masih memuji dan membela Ali Hasan al-Halabi. Sebagian yang lainnya mengkritisi. Nah, muncul syubhat di zaman ini. Sudahlah, biarkan. Saya meyakini pendapat yang ini. Kalian meyakini yang itu, silakan. Kenapa kita berselisih? Kenapa kita di satu masjid ini berpisah? Syubhat. Semoga insya Allah dalam kajian berikutnya bisa disebutkan beberapa penjelasan ulama kita tentangnya. Untuk kajian kita malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Naam. Wassallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.